Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis shalah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Ini sudah masuk di fasal baru, sudah tidak lagi membahas tentang sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Tabtulus sholatu farduha wa nafluha. Sholat bisa batal, baik sholatnya fardu atau sholat sunnah. La shaumun wa i'tikafun. Jadi penyebab kebatalan sholat yang pertama ini tidak bisa diterapkan untuk puasa dan juga untuk i'tikaf. Biniyati qat'iha. Jadi sholat batal dengan niat memutusnya. Jadi niat memutus sholat itu bisa membatalkan sholat, baik berupa sholat fardu maupun berupa sholat sunnah. Dan hal ini tidak bisa membatalkan puasa dan tidak bisa membatalkan iktikaf. Artinya seorang yang sedang beribadah puasa, bila di tengah-tengahnya dia ada niat memutus puasa, itu puasanya tetap sah. Atau iktikaf juga sama, di tengah-tengah itikaf ada niat memutus itikaf, ini itikafnya tidak batal. Tetapi terkhusus untuk sholat, niat memutusnya ini bisa membatalkan sholat. Wa ta'liqihi bi husuli syai'in. Dan yang membatalkan niat yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah menggantungkan memutus sholat bila terjadi sesuatu. Jadi misalkan saya sholat dan kebetulan di saat itu sedang memiliki jemuran ya misalkan, lalu di hati saya mengatakan bila hujan datang, kebetulan mendung ya, bila hujan datang maka sholat saya akan saya batalkan karena mengambil jemuran yang belum kering. Itu menggantungkan membatalkan sholat. Setelah di hati saya mengatakan demikian, itu seketika itu sholat yang saya lakukan batal. Jadi ta'liqihi bihusulisya ini artinya adalah menggantungkan, memutus sholat bila terjadi sesuatu. Walaupun sesuatu itu berupa walau muhalan adian, berupa sesuatu yang muhal, sesuatu yang secara normalnya tidak bisa terjadi ya. Adian ini artinya pengadatannya, kebiasaannya tidak bisa terjadi. Contohnya di kitab biasanya dicontohkan dengan naik ke langit. Naik ke langit. Jadi saya sholat, kemudian di hati saya mengatakan kalau orang-orang di depan saya ini naik ke langit, sholat saya akan batal, sholat saya akan saya batalkan. Itu juga batal ya, itu juga batal. Atau contoh yang lain biasanya pisau yang tidak memotong. Jadi misalkan saya sholat, kemudian di dekat saya ada orang yang sedang memotong bawang, lalu di hati saya mengatakan bila pisau itu tidak bisa memotong bawang yang dipotongnya, maka sholat saya akan saya batalkan. Itu contoh dari muhal adi. Jadi sesuatu yang secara adi, kebiasaannya sesuatu itu sulit terjadi. Seperti tadi ya, naik ke langit itu normalnya kan tidak bisa terjadi. Wa taraddudin fihi. Jadi niat memutus sholat ini bisa membatalkan sholat. Begitu pula ragu memutus sholat. Jadi tidak yakin ingin memutus sholat, tetapi masih di taraf keraguan apakah sholat yang saya lakukan saya batalkan atau tidak. Nah, itu keraguan itu juga bisa membatalkan sholat. Wataroddudin fihi ayil qot'i. Jadi qot'i ini menjelaskan isi dari dhamir fihi yang artinya sama dengan kata sebelumnya ya. Qot'i berarti maksudnya memutus sholat. wala mu'akhadata biwaswasin qahriyin fi sholat, ya. Tidak berbahaya, tidak berbahaya, tidak berdosa, tidak ada tuntutan dari syariat dengan adanya was-was, gangguan setan yang bentuknya qahri. Qahri ini di luar kendali manusia, ya. Artinya, arti terjemahnya dipaksa. Jadi gangguan yang tidak kehendak dari yang mendapatkan gangguan. Jadi di luar kendali qahri ini, ya, di dalam sholat. Contohnya misalkan seorang yang di hatinya bertanya, sebenarnya sholat itu manfaatnya apa, misalkan demikian, ya. Jadi was-was ini berbeda dengan syak, ya. Was-was ini berbeda dengan syak, dengan keraguan. Kalau keraguan itu masih di atas was-was. Kalau was-was tarafnya atau derajatnya di bawah keraguan. Jadi masih yakin tetapi di hati seakan-akan bertanya di dalam masalah sholat ini. Kal imani wa ghairihi. Jadi was-was qahri, gangguan setan yang sifatnya qahri, terpaksa, terpaksa dalam arti di luar kendali manusia, ini tidak hanya di dalam sholat, ya. Tidak ada, tidak hanya di dalam sholat, tetapi dalam iman dan juga selainnya. Di dalam iman dan juga selainnya, ini juga tidak ada tuntutan dari syariat. Maksudnya tidak apa-apa, ya. Melakukan sholat bersama dengan gangguan setan yang qahri, yang kita tidak bisa menolaknya, itu tidak apa-apa. Seperti iman. Jadi seorang yang sudah beriman kepada Allah, kepada semua sifat-sifat Allah, tetapi di dalam hatinya ada gangguan, ada was-was, itu imannya tetap sah, ya, tetap sempurna, tetap sah. Misalkan dia bertanya, sebenarnya sifat kudroh Allah itu sebenarnya sifat Allah yang berupa ilmu, misalkan, ya, berupa ilmu, Allah mengetahui semua makhluk yang ada di bawah bumi, Allah mengetahui semua makhluk yang ada di dasar laut, itu sebenarnya bagaimana cara mengetahuinya, ya, misalkan demikian. Itu juga termasuk was-was. Jadi was-was ini tidak menghilangkan iman, ya, tidak menghilangkan iman, karena masih yakin. Seorang yang terkena was-was qahri ini, dia masih yakin, hanya saja di hatinya bertanya. Berbeda kalau syak, ya. Kalau syak itu sudah meragukan apa yang diyakini. Jadi was-was qahri ini sekedar gangguan saja dari setan, tetapi hal ini tidak ada tuntutan dari syariat, dalam arti tidak berdosa dan tidak bisa memiliki dampak negatif tentang kesahan sholat, iman, dan juga yang lainnya. Jadi niat hal yang membatalkan sholat, yang pertama adalah niat memutus sholat, yang kedua ragu memutus sholat, kemudian yang ketiga wabi fi'lin katsir, melakukan gerakan yang banyak. Di fi'lin ini artinya gerakan, katsir artinya banyak. Yakinan, yang hal itu dilakukan dengan yakin. Jadi gerakan yang banyak itu dilakukan dia yakin, ya, tidak ragu. Min ghairi jinsi af'aliha, fi'il atau gerakan itu tidak merupakan jenis dari gerakan sholat, ya. Tidak merupakan jenis dari gerakan sholat, tidak berupa sujud, ruku, duduk, dan lain-lain. Karena nanti kalau gerakan banyak ini termasuk dari jenis gerakan sholat, nanti akan ada pembahasannya di akhir bab, ya. In sodaro mimman alima tahrimahu, bila hal itu muncul dari orang yang mengetahui keharamannya. Jadi terkhusus bagi orang yang mengetahui keharamannya. Artinya orang-orang yang tidak mengetahui keharamannya dan dimaafkan oleh syariat, orang yang tidak mengetahui keharaman hal ini dan dia dimaafkan oleh syariat, maka tidak membatalkan sholat. Nah, orang-orang yang dimaafkan oleh syariat itu, ketidaktahuan yang dimaafkan oleh syariat itu hanya ada dua kriterianya ya. Satu, orang yang jauh dari orang-orang yang mengetahui, dan dua, orang yang baru saja masuk Islam. Au jahilahu, atau orang yang tidak mengetahui tetapi walam yu'zar, tetapi dia tidak dimaafkan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ketidaktahuan ini tidak bisa menghilangkan tidak bisa menghilangkan hukum ketidaksahan sholat secara mutlak. Dalam arti ada perincian ya, ada perincian. Orang yang tidak tahu bahwa gerakan banyak membatalkan sholat ini ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Kalau yang ini lam yu'dzar ini artinya tidak dimaafkan. Ketidaktahuan yang tidak dimaafkan. Penggambarannya bagaimana? Penggambarannya adalah seorang yang berada di tengah-tengah orang yang tahu tentang itu dan dia sudah lama masuk agama Islam. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Halakaunihi wilaan. Ya. Gerakan yang banyak ini bila memang dilakukan secara berturut-turut. Jadi wilaan ini berturut-turut ya. Tidak ada jeda antara gerakan yang dilakukan. Wilaan urfan, ya, ukuran wila, ukuran berturut-turut ini adalah urf. Dan juga kasir ini juga sama ya, ukurannya adalah urf, kebiasaan yang berlaku. Fi ghairi syiddatil khaufi wa naflis safar. Nah, ini pengecualian dua sholat yang diperbolehkan melakukan gerakan banyak. Ada dua sholat yang diperbolehkan melakukan gerakan banyak. Yang pertama adalah syiddatil khauf, sholat di saat keadaan genting, keadaan darurat. Biasanya digambarkan keadaan perang ya, sholat di saat peperangan atau yang lain ya. Yang lain ini juga oleh para ulama disamakan. Jadi syiddatul khauf ini aslinya dalil yang memperbolehkan syiddatul khauf ini sebenarnya terkhusus untuk peperangan, tetapi oleh para ulama hal-hal lain ini juga bisa dikategorikan syiddatul khauf. Misalkan seorang yang berlari dari kebakaran atau dari banjir, itu juga nanti akan ada penjelasannya. Dan juga nafli safari, sholat sunnah di saat perjalanan. Ini seperti yang sudah dijelaskan, boleh melakukan sholat dengan berjalan ya, dengan berjalan. Bila sholatnya berupa sholat sunnah dan dilakukan di saat perjalanan. Jadi dua sholat ini boleh melakukan fi'lul kathir, boleh melakukan gerakan yang banyak. Bikhilafil qalili, berbeda dengan gerakan yang sedikit. Ya, jadi yang membatalkan sholat hanyalah gerakan yang banyak. Oleh karena itu mengecualikan gerakan yang sedikit. Contoh sedikit, kakhotwataini, seperti dua langkah. Ya. Jadi berjalan dua langkah ini tidak membatalkan sholat karena masih tergolong sedikit. Wa ini tasa'ata, walaupun dua langkah ini sangat lebar ya, dua langkah tetapi satu langkahnya itu sangat lebar. Nah, ini masih tidak membatalkan sholat karena tergolong sedikit. Haitsu la wasbata, selama tidak meloncat. Jadi wasbah ini artinya melompat ya, melompat atau meloncat. Jadi seorang yang mengangkat dua kakinya di waktu yang bersamaan, seorang yang mengangkat dua kakinya di waktu yang bersamaan itu namanya wasbah. Jadi kalau sekedar khotwah berjalan itu bila hanya dua gerakan saja, dua langkah saja tidak batal walaupun lebar. Yang membatalkan adalah wasbah. Jadi kalau melompat walaupun hanya dilakukan satu kali itu membatalkan sholat. Wadhar bata ini, contoh yang lain adalah dua pukulan, memukul sesuatu dua kali ini juga tidak membatalkan sholat karena tergolong gerakan yang sedikit. Naam lauqa sada salasan mutawaliyatan summa fa'ala wahidatan. Bila seseorang ada keinginan untuk melakukan tiga gerakan yang berturut-turut. Jadi di dalam hatinya ingin melakukan tiga gerakan berturut-turut. Summa fa'ala wahidatan. Lalu dia melakukan satu kali gerakan. Au syara'a fiha, atau dia sudah memulainya. Jadi syara'a ini memulai ya, memulai melakukan. Maka batalat sholatuh, sholat yang dilakukan batal. Jadi terkadang satu gerakan saja atau bahkan baru memulai gerakan ini sudah bisa membatalkan sholat kalau ada tujuan melakukan tiga kali. Jadi faktanya hanya satu kali atau baru memulai, tetapi tujuannya tiga kali, tujuan ini bisa membatalkan sholat ya, bisa membatalkan sholat. Wal kathiril mutafarrik, ini ataf ke qalil ya, ataf ke qalil. Jadi wawu ini hubungannya ke lafadz qalil. Jadi kalau qalil ini adalah pengecualian dari kathir, kalau mutafarrik ini pengecualian dari wila ya. Ini pengecualian dari wila. Jadi gerakan yang membatalkan sholat tidak hanya disyaratkan banyak, tetapi disyaratkan juga berurutan. Maka berurutan ini mengecualikan gerakan banyak yang terpisah, yang tidak berurutan. Bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Ya, ini standaritas dari gerakan yang terpisah ya, gerakan yang terpisah. Gerakan yang terpisah, sekiranya setiap gerakan itu dianggap terputus dari gerakan sebelumnya. Jadi antara gerakan pertama dan kedua, gerakan kedua dan ketiga, dan seterusnya, itu sudah dianggap terputus dari sebelumnya. Jadi ini tidak ada standaritas yang paten ya. Tidak ada standaritas yang paten karena memang ukurannya uruf. Ukurannya uruf. Uruf itu sesuatu yang andai kata ditanyakan ke seseorang, maka dia akan mengiyakan. Dia akan mengiyakan. Itu ukurannya mayoritas orang ya, orang-orang di sekitar. Wahadul bagawi bi ayakuna bainahuma qadru raka'ah dhaifun. Batasan yang ditulis oleh Al-Baghawi yang mengatakan bahwa ukuran gerakan yang terpisah adalah kadar satu rakaat. Batasan itu adalah pendapat yang lemah. Jadi Al-Baghawi memberi batasan gerakan yang mutafarriqah, gerakan yang terpisah, gerakan banyak yang terpisah. Al-Baghawi memberi batasan gerakan yang terpisah itu selama antara dua gerakan ada jeda, ada pemisah selama kadar satu rakaat. Al-Baghawi memberi batasan seperti itu. Tetapi batasan itu dhaif ya, batasan yang lemah, seperti penjelasan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', kama fil Majmu'i. Jadi di dalam kitab Majmu', di dalam kitab Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan bahwa batasan Al-Baghawi tentang gerakan mutafarriqah itu adalah batasan yang lemah. Walau kana al-fi'lul katsiru sahwan. Jadi untuk gerakan yang banyak, hal ini membatalkan sholat tidak harus dilakukan dengan sengaja ya, tidak harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun dilakukan saat lalai, saat lupa, hal itu tetap membatalkan sholat, tetap membatalkan sholat. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak disyaratkan sengaja melakukannya untuk membatalkan sholat. Kemudian contohnya, wal kasiru kasalasi mazogotin. Contoh dari gerakan yang banyak seperti tiga kali mengunyah ya, mengunyah. Tiga kali mengunyah makanan. Jadi mengunyah makanan tiga kali itu sudah termasuk gerakan yang banyak sehingga bisa membatalkan sholat. Contoh yang lain, wa khotawatin, beberapa langkah, tawalat, yang berturut-turut. Jadi tiga kali mengunyah dan juga tiga kali langkah, melangkah tiga kali, yang hal itu dilakukan berturut-turut. Ini contoh dari pekerjaan atau gerakan yang banyak. Wa in kanat biqadri khotwatin muktafiroh, walaupun tiga langkah ini jaraknya kadar satu langkah yang diampuni. Jadi tiga langkah tapi setiap langkahnya sangat pendek ya. Andai kata jadi tiga langkah tetapi sama seperti satu langkah gitu ya. Tiga langkah tetapi sama seperti satu langkah, karena tiga langkah ini sangat pendek. Walaupun demikian, kalau memang hitungannya tiga langkah itu tetap membatalkan sholat. Contoh yang lain, wakat tahriki roksihi wayadehi, seperti seorang yang sholat dia menggerakkan kepala dan kedua tangannya. Jadi kepala dihitung satu, dua tangan dihitung dua, berarti ini sudah tiga gerakan, menggerakkan kepala dan kedua tangan. Walaupun hal itu dilakukan bersamaan. Wal khotwatu, ini sekarang membahas kelafat ya, kata khotwah ini. Wal khotwatu bifathil kho'i al marroh. Kata khotwah ini merupakan masdar marroh. Masdar marroh itu masdar, sifat masdar yang digunakan untuk hitungan ya, hitungan. Jadi sigot khotwah ini mengikuti sigot fa'lah ya, fa'latun lima rotin kajalsah ya, fa'latun lihayatin kajilsah. Jadi sigot fa'lah itu merupakan sigot dari masdar marroh, artinya adalah sigot masdar yang memiliki arti hitungan, hitungan ke satu, satu, dua, dan seterusnya. Jadi khotwah ini artinya satu kali ya, satu kali melangkah, itu namanya masdar marroh, satu kali melangkah. Dan sesuai dengan wazan fa'lah, huruf pertama di kata khotwah itu berharokat fathah ya. Jadi huruf kho-nya berharokat fathah karena wazannya adalah fa'lah. Wahya, arti dari kata khotwah huna dalam hal ini, dalam permasalahan ini adalah naklu rijlin li'ama min hogoyri, memindahkan kaki ke arah depan atau ke arah yang lain. Jadi saat sholat kaki dipindahkan ke arah lain, itu yang dinamakan khotwah. Fa inna kolama ahal ukhra walau bila ta'akubin fa khotwatani, bila memindah kaki yang lain. Jadi misalkan saya sholat kemudian kaki kanan saya pindahkan ke depan ya, kaki kanan saya pindahkan ke depan, kemudian kaki kiri saya juga saya pindahkan ke depan. Jadi naklu rijlin ini memindahkan satu kaki lalu memindahkan kaki yang lain. Walau bila ta'akubin, walaupun hal itu tidak dilakukan bersamaan. Fa khotwatani, maka itu dihitung dua langkah. Jadi melangkahkan satu kaki kemudian disusul dengan kaki yang lain itu dihitung dua langkah ya, dihitung dua langkah. Tapi ini nanti ada perkhilafan ya. Ini pendapat yang pertama. Kama tamadahu syaikhuna fi syarhil minhad. Seperti pendapat yang diikuti, yang dianggap muktamad oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, jadi di satu kitabnya Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar berpendapat permasalahan tadi termasuk dua langkah. Lakinil ladzi jazama bihi fi syarhil irsyadi wa ghairi, akan tetapi pendapat yang diikuti, jadi jazama ini artinya tidak menentang ya, pendapat yang dikutip dan tidak ditentang, maksudnya pendapat yang dijelaskan di dalam Sarah Irsyad dan kitab yang lain. Jadi Ibnu Hajar ini, Syekhuna ini, di dalam kitabnya Sarah Minhad dan kitab yang lain Sarah Irsyad dan juga yang lain, ini memiliki penjelasan yang berbeda. Kalau di dalam Sarah Minhad tadi ya, hal itu dianggap dua langkah. Kalau di dalam Sarah Irsyad dan yang lain, keterangan Ibnu Hajar, anna nakla rijlin ma'anaklil ukhra ila muhadatiha wila'an khotwatun fakot. Jadi berbeda ya. Jadi memindahkan satu kaki beserta memindahkan kaki yang lain ke tempat yang sama. Jadi ila muhadatiha ini ke tempat yang sama. Jadi misalkan kaki kanan dipindahkan ke depan, kaki kiri juga dipindahkan ke depan, ke tempat yang sejajar dengan kaki pertama. Itu namanya muhadzah ya. Dan hal itu dilakukan dengan wila, dengan berturut-turut, itu dihitung satu langkah saja. Jadi berbeda dengan sebelumnya tadi ya. Kalau sebelumnya dihitung dua langkah. Jadi yang di Sarah Minhad, yang di Sarah Minhad ini Ibnu Hajar tidak memerinci hukum, tidak memerinci hukum untuk memindahkan satu kaki dan kaki yang lain. Tidak memerinci hukum dalam arti hal itu dianggap dua langkah ya. Secara mutlak tidak ada perincian hukum. Kalau di dalam Sarah Irsyad dan yang lain, perinciannya adalah ini muhadzatiha. Kalau memang searah dengan kaki pertama, itu dianggap khotwah satu langkah. Fa inna qala kullan ala ta'akubi fa khotwatani bila niza. Nah, ini rincian kedua. Kalau memindahkan kedua kaki tetapi tidak searah ya. Di kitab Fathul Mu'in ini memang tidak ada keterangan tidak searah, tetapi di I'anatut Thalibin dijelaskan bahwa penggambaran kedua ini berbeda dengan penggambaran pertama dalam hal kata ila muhadatiha. Jadi penggambaran kedua ini melangkahkan kedua kaki, memindah kedua kaki, dan itu dilakukan berturut-turut, tetapi kaki kedua tidak sejajar dengan kaki pertama. Jadi misalkan kaki kanan saya pindah ke depan, kaki kiri saya pindah ke samping kiri misalkan, atau kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, itu berarti dua kaki tidak searah ya. Hal itu dianggap dua langkah bila niza tanpa ada perbedaan ulama. Ini hujan ya, mohon maaf. Walau syaka fi fi'lin, bila seseorang ragu di dalam gerakan yang dilakukan, aqalilun aw katsir, apakah gerakan yang dilakukan itu tergolong sedikit atau banyak, fala butlana, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Jadi keraguan, jadi tadi kan dijelaskan bahwa yang membatalkan sholat itu bila gerakannya banyak. Kalau banyak sholatnya batal, kalau sedikit tidak batal. Sekarang ada orang yang ragu, apakah gerakan yang saya lakukan itu sedikit atau banyak? Maka seperti halnya di permasalahan yang lain, kalau ada keraguan antara banyak, antara sedikit dan banyak, maka harus memilih yang sedikit. Jadi masalah ini dikarenakan memilih yang sedikit, maka sholatnya tidak batal, fala butlan. Watab tulu bil wasbah. Nah, ini seperti tadi ya. Sholat batal disebabkan meloncat. Nah, wasbah ini seperti yang saya terangkan tadi, mengangkat kedua kaki di satu waktu. Wa illamnya ta'adat, walaupun wasbah ini hanya dilakukan satu kali. La tatturu biharokatin hafifah, wallahu a'lamu bisawabi.